Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Al-Hafidh Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, bab ke-92. Beliau sebutkan Al-Waqar Was-Sakinah, bab tentang Al-Waqar, ketenangan, kewibawaan. Nah, qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam Al-Furqan 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rahman, mereka itu berjalan di muka bumi dengan tenang, dan kalau diajak bicara orang-orang jahil, yang ini dihina, dipermainkan, mereka ucapkan salama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallam mustajmi'an qad dahikan hatta tura minhu lahawatuh innama kana yatabassam. Muttafaqun alaih. Aisyah, tentunya orang paling tahu sebagai istri Rasulullah SAW, mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu tertawa sepenuhnya, di mana sampai terlihat lahawatu. Lahawat, daging yang berada di pangkal daripada rongga mulut. Artinya orang yang tertawa terbahak-bahak sampai sedemikian rupa dihabiskan tertawanya sampai terbuka lebar mulutnya. Aku tidak pernah melihat Rasul sampai seperti itu. Yang beliau lakukan hanya tersenyum jika ada sesuatu yang... Hadis disepakati Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Bab ini dibawakan oleh Nawawi rahimahullah tentang Al-Waqar dan Sakinah. Al-Waqar, kondisi atau sikap seorang hamba di mana ketika dilihat oleh seseorang, orang akan menghormati dia dan memuliakannya. Ini terlihat wibawa dan tenang. Sakinah, lawan daripada banyak bergerak yang tidak ada gunanya. Sakinah ada makna ketenangan dalam kalbunya, dan itu berpengaruh kepada anggota tubuhnya yang lain. Tenang, termasuk pula dalam tutur kata dan pembicaraannya. Dua ini, waqar dan sakinah, termasuk sifat terbaik yang Allah berikan kepada hambanya, di mana ketika keduanya hilang, tidak dimiliki oleh seseorang, maka tidak ada kewibawaannya, tidak akan dihormati orang, dan orang tidak segan kepadanya, menjadi orang yang terhina dan tersisihkan. Begitu pula sakinah, ketika orang banyak bergerak, gerakan yang enggak ada perlunya, banyak menoleh ke sana kemari tanpa ada tujuan jelas, menunjukkan tidak ada ketenangan dalam kalbunya, berpengaruh tidak ada ketenangan pula pada tutur kata dan perbuatannya. Maka kedua sifat ini, waqar dan sakinah, jika Allah berikan kepada hambanya, merupakan akhlak karim, akhlak mulia, termasuk lawan dari dua sifat ini, al-ajul, al-ajalah, di mana seorang tergesa-gesa dalam segalanya, tidak tenang, tidak berhati-hati dalam tindak tanduknya, hanya mementingkan dan tersibukkan dengan informasi dan berita yang tidak jelas, tidak jelas kebenarannya, dan itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ma'ruf darinya, gampang menerima segala info, mudah untuk bereaksi dengan berita yang belum jelas, gugur kepercayaan orang kepadanya. Fulan yang berbicara sudah ma'ruf, tidak akan mereka toleh, tidak akan mereka percaya, termasuk orang yang tidak akan didengar dan diterima ucapannya. Sakinah wal waqar dua sifat ini merupakan tumakninah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kata Imam Qatadah Ibn Di'amah, sakinah itu dari sukun. Sukun itu tumaknina. Tumaknina dari Rob kalian, sehingga orangnya tenang, tidak gusar, tidak gundah gulana. Sakinah ini seperti Ibnu Abbas katakan, kunna natahaddats anna sakinah tantiku ala lisani Umar wa qalbihi. Kami para sahabat berbicara menyatakan bahwa sakinah itu berbicara melalui lisan Umar Ibnul Khattab dan juga itu ada dalam kalbunya. Ketenangan dan tumakninah pada diri Umar radhiyallahu taala anhu. Jika itu semakin kuat di dalam kalbu, kata Ibnul Qayyim, berpengaruh kepada anggota tubuhnya yang lain, tenang, khusyuk, timbul waqar, kewibawaan terlihat padanya, terucap hikmah dari orangnya dan menghalangi dia dari ucapan yang keji, perbuatan yang tercela, dan amalan-amalan yang jelek. Sakinah wal waqar, dua sifat ini diturunkan dan diberikan kepada qalbu mukminin yang karenanya menjadi terhibur dirinya dikala sedih dan tenang, aman dikala keumuman orang ketakutan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mencakup sakinah ini tiga makna. An-nur, cahaya. Wal-quwwah, kekuatan. War-ruh, dan pada ruhnya membuahkan ketenangan dikala takut, hiburan yang terhibur dikala sedih, darinya kalbu mendapat kehidupan, kalbu mendapat cahaya yang membuahkan thabat wal azimah. Orangnya semakin teguh, kokoh dalam agama, kuat azimahnya, dan bertambah nasyat semangatnya dalam beramal saleh. Termasuk cahaya pula dalam kalbunya semakin memahami nilai-nilai iman dan yakin. Dengan cahaya yang semakin kuat pula, dia bedakan antara yang hak dengan yang batil, yang hidayah dari yang kesesatan. As-sakinah wal-waqar para ulama menyebutkan waqar ini cahaya dari sakinah yang ada dalam kalbu seorang mukmin. Waqar ada derajat pertama yang disebut sebagai sakinatul khusyu'. Kekhusyuan ketika menjalankan perintah, penuh dengan pengagungan kepada yang memerintah, yaitu Allah SWT. Al-Waqar pula Allah turunkan kepada mukminin sebagai buah hasil dari sakinah layaknya cahaya yang didapati pada matahari. Matahari karena begitu panasnya, begitu ini, sehingga biasnya menerangi alam semesta, terang. Seperti itulah sakinah ketika bercokol di dalam kalbu begitu kuat, membuahkan waqar, wibawa orangnya dalam tindak tanduknya, ucapannya, sikap dan amal perbuatannya. Al-Waqar ini seperti Allah sebutkan di surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk kalbu mereka terhadap zikrullah dan al-haq yang Allah turunkan kepada mereka. Waqar yang kedua atau derajat kedua, pengagungan kepada ma'bud yang dia ibadai, yang sembah. Dimuliakan begitu sangat di dalam kalbunya ketika dia beribadah penuh kalbunya dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Yang ketiga, hadirnya kalbu tidak hampa ketika dia beribadah, namun seakan dia melihat Allah, sebagaimana derajat ihsan. Ini semua makna daripada al-waqar. As-sakinah wal-waqar. Hal ini pada diri seorang mukmin membuat dirinya ridho dengan apa yang Allah berikan padanya, sakinah dan wakor pula menghalangi dia dari segala kekejian ucapan atau perbuatan ini. Dampak atau buah daripada sakinah wal waqar ketika ada dalam kolbu. Sifat ini ada pada mukminin menjadi malakah, menjadi watak dan tabiat pada dirinya menggiring dia kepada banyak sifat-sifat kebaikan yang lain tinggal. Beda antara sakinah dengan tumakninah, sebagian dari ulama membedakan. Ada yang mengatakan tumakninah ini sifatnya lebih umum, baik itu pada ilmu, pada yakin, sehingga ketika qalbu tumaknina terhadap Quran, iman kepadanya, terhadap hidayahnya, semakin tenang, semakin yakin. Sakinah lebih kepada thabatul qalb, keteguhan kolbu ketika ada serangan atau ancaman makhawif, segala yang menakutkan, segala yang membuat gusar dan membuat keumuman orang ketakutan. Nah, yang punya sakinah akan tetap tenang dan teguh kolbunya, hilang kegoncangan yang ada dalam kolbunya, hilang goyah dan gelisah yang ada dalam kolbunya ketika sakinah itu ada. Seperti sakinah yang Allah berikan kepada mukminin ketika dalam peperangan menghadapi musuh-musuhnya. Keumuman orang saat itu dalam keadaan takut. Keumuman orang dalam keadaan gelisah, bingung. Karena taruhannya adalah nyawa, kematian. Namun mukminin dengan taufik dari Allah, Allah berikan sakinah pada diri mereka sehingga tenang. Bahkan tidak jarang bagi mukminin mereka tidur dengan nyenyaknya ulas di saat perang. Yang keumuman orang gak akan bisa tidur, gelisah karena ketakutan. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Yang jelas, dua sifat ini mulia bagi seorang mukmin dan mengangkat derajatnya selain di sisi Allah di mata manusia, menjadi orang yang terhormat, disegani, ada wibawa pada dirinya. Kembali kepada bab, Al-Hafidz An-Nawawi membawakan ayat di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman dinisbatkan kepada rahman mereka karena Allah berikan rahmat kepadanya. Allah menganugerahkan rahmatnya kepada mereka ini. Allah beri taufik kepada kebaikan, sehingga jika mereka berjalan di muka bumi, hauna. Hauna, berjalan yang kalau kamu pandang, tampak dan terlihat kewibawaan dan ketenangan pada dirinya. Beda dengan jalannya orang yang tidak punya ketenangan dan kewibawaan, jalannya begini, begitu, gerakan-gerakan yang kadang memalukan, gerakan yang jelek. Orang melihatnya pun melihat ini orang gak punya wibawa, gak akan dihormati atau disegani oleh orang. Bukan demikian sifat ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dilecehkan, dihina oleh orang-orang jahil, mereka katakan salama, bukan berarti mereka mengucapkan salam, bukan berarti kemudian mereka katakan assalamualaikum. Bukan itu yang dimaksud ayat. Tetapi makna ayat, mereka mengatakan ucapan yang dengannya mereka selamat dari kejahatan orang-orang jahil itu. Mereka selamat dari makar atau keusilan orang-orang jahil itu. Sehingga mereka tidak terpancing untuk melayani segala ucapan orang, segala tutur kata orang. Enggak semua orang yang berbicara kamu ladeni. Mungkin dia memperolok-olokkan agamamu, mungkin dia mempermainkan dirimu, meledek beberapa amalanmu atau yang ada pada dirimu. Tapi demikianlah sifat ibadur rahman. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna min idhlalil ilmi antujadil kullaman jadalak wa antukhasim kullaman khasamak. Termasuk penghinaan ilmu, kamu termasuk menghinakan ilmu kalau kamu mendebat setiap orang yang mendebat. Kamu ladeni, kamu layani bantahan setiap orang yang membantah. Itu termasuk penghinaan kepada ilmu. Enggak semua orang. Ini kamu lihat, ini orang apa motivasinya, apa maunya. Dari awal sudah kelihatan bukan orang yang pingin kebenaran, bukan orang yang ingin mencari al-haq, mencari hidayah. Bicara cuman bercanda, memperolok-olokkan syariat begini. Walaupun itu orang terdekatmu, mungkin di keluargamu sendiri. Apa itu ini masalah ini? Kamu jangan terpancing. Kamu jangan terpancing untuk meladeni, melain. Oh, enggak, ini begini. Oh, akhirnya jadi perdebatan. Tiap dia bicara, kamu debat. Enggak benar, ini begini. Dia bantah, kamu bantah lagi. Imam Syafi'i sebutkan, itu termasuk penghinaan kepada ilmu. Karena kamu sampaikan ilmumu kepada orang yang tidak menginginkannya. Kamu berikan kepada orang yang tidak mencarinya. Dan bukan begitu sifat ibadur rahman. Qalu salama. Bagaimana kamu selamat dari kejahilan dan atau kejelekan mereka? Enggak semua orang bisa kamu ladeni. Enggak semua orang perlu kamu layani apa yang dia ucapkan. Makanya penyair menggambarkan makna ini, lau anna kulla dzubabin tanna dzababtuhu lakana dzubabu alayya karimu. Kalau semua lalat hinggap, kamu harus menggusahnya, menepisnya. Akhirnya, tanpa kamu sadari, lalat itu bagimu mulia sekali, seperti kamu ngipasi. Tiap ada lalat, kamu ladeni. Gak boleh hinggap. Tiap ada kamu layani begini. Akhirnya kamu jadi budaknya lalat, ngipasi mereka. Terus gak ada hentinya tangan kamu. Ibarat saja. Orang pun demikian. Gak semua orang. Penyair yang lain mengatakan gambaran yang sama, lau anna kulla kalbin awa alqamtuhu hajara lakatil ahjaru tushtara bidinari. Kalau tiap, maaf, anjing menggonggong, aku lempar dengan batu, akhirnya batu itu harus dibeli dengan dinar. Karena kadang gak ada batu, habis atau sulit didapati. Sementara kamu tipe orang yang tiap dengar gonggongan anjing, harus dilempar. Harus diam anjing itu. Kamu gak terima digonggongi. Nyari batu, kamu lempar. Nanti kamu jalan 10 meter, ada anjing lagi gonggong, kamu lempar supaya diem. Akhirnya kamu sulit mendapati batu, ada batu di tangan orang, harus kamu beli. Sekedar untuk mendiamkan gonggongan anjing. Bodoh. Biar anjing menggonggong. Gak usah kamu diamkan. Tinggalkan saja, kan gitu. Anjing gonggong, kamu terus tinggalkan, gak usah kamu ladeni. Begitulah kurang lebih gambarannya. Enggak semua orang bicara, kamu layani. Apalagi sekarang, zaman yang sedemikian rupa, dengan teknologi yang internet, yang ini, yang itu. Sebagian orang terfitnah. Semalaman, suntuk, bahkan seharian. Duduk di depan internet, ngeladeni semua dan segala sesuatunya. Yang di Facebook, yang di ini, yang di itu. Twitter, fulan berkata begini, dia bantah. Fulan ada komentar begini, dia ladeni. Wah, bantah-bantahan, habis waktunya. Miskin. Itu yang Allah SWT ajarkan kepada mukminin. Wa idza khatabahumul jahilun, qalu salama. Tinggalkan. Yang penting kamu selamat dari kejelekan atau kejahatan mereka. Demikian sifat ibadur rahman. Para ulama ada yang menjelaskan bisa itu dengan diam, tidak kamu layani, jika memang diam itu lebih baik saat itu. Bisa pula dijawab dengan jawaban yang bijak, yang dengannya kamu terselamatkan dari kejahilan dan kejelekan mereka. Intinya kamu selamat, tidak terpancing dan tidak melayani mereka. Karena jahil muskil. Orang yang jahil bermasalah, banyak membuat PR. Kamu ladeni, terkadang keluar darinya kata-kata yang tidak baik. Bisa-bisa kamu bukan lagi diskusi atau perdebatan ilmiah, tapi emosi, dan ini jahil. Makanya dari awal bukan orang yang pantas untuk kamu layani penyampaian ilmu kepadanya. Termasuk sifat ibadur rahman, Allah sebutkan di ayat berikutnya, walladzina la yashhaduna az-zur, mereka tidak menyaksikan yang palsu atau dusta, baik itu perkataan yang dusta ataupun itu perbuatan yang jelek. Wa idza marru bil laghwi marru kirama, kalau mereka melewati yang sia-sia, marru kirama, mereka lewati dalam keadaan mereka selamat dari kejelekan yang ada padanya. Itu secara umum makna ayat dalam Al-Furqan. Adapun hadis Aisyah, seperti yang beliau katakan tadi, Rasulullah SAW, tidak pernah aku melihat tertawa sampai mulutnya terbuka lebar, terbahak-bahak, lahawat tadi, bagian dalam rongga mulut. Cukup beliau itu tersenyum, terkadang terlihat gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena kewibawaan, wakor dan sakinah, ketenangan yang ada pada diri Rasulullah sallam membuat beliau dihormati, dicintai oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian seharusnya setiap mukmin berteladan dan meniru kepada Rasulnya. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.